Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita berjumpa kembali dalam pelajaran Nahwu dengan membahas kitab Al-Muyassar fi ilmi Nahwi. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah memasuki pembahasan di halaman 5, yaitu mengenai isim, ya, fil asma, yaitu mengenai isim-isim atau kata benda, ya. Isim ini memiliki beberapa bentuk, ya. Disebutkan di sini isim itu terbagi menjadi 3, ya. Ada yang disebut dengan isim mufrad, yaitu kata benda tunggal yang menunjukkan satu, ya, contohnya baitun, sebuah rumah, ya, daftarun, sebuah buku tulis, ya, waladun, seorang anak, dan rojulun, seorang lelaki. Nah, ini disebut dengan apa? Isim mufrad, yaitu kata benda tunggal. Kemudian yang kedua adalah al-musanna, yaitu yang menunjukkan kepada dua dengan menambahkan alif nun atau ya dan nun. Contohnya baitani atau baitaini, artinya dua buah rumah. Waladani atau waladaini, artinya dua orang anak laki-laki. Ini disebut dengan apa? Isim musanna. Dan kita telah mencoba ya latihan di halaman 6, ya. Kita akan lanjutkan pada poin yang ketiga, yaitu tentang jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim di halaman 6, ya, di dalam kitab Muyassar. Dijelaskan di sini oleh beliau apa yang dimaksud dengan jamak muzakkar salim. Beliau katakan, jam'ul muzakkar salimu, jamak muzakkar salim, huwa, dia adalah, ma dalla 'alal jam'iyyati, apa-apa yang menunjukkan kepada sekumpulan. Menunjukkan kepada apa? Sekumpulan. Bi ziyadati wawin wa nunin, dengan penambahan wawu dan nun. Au ya'in wa nunin, atau ya dan nun, fi akhirihi, itu di akhirnya. Contohnya muslimun, seorang lelaki muslim. Maka ini kalau jamak kita katakan muslimuna atau muslimina, para lelaki muslim. Contoh yang lain, kafirun, seorang lelaki kafir, ya. Kalau banyak kita katakan kafiruna atau kafirina. Ini disebut dengan apa? Jamak muzakkar salim. Ya, jadi intinya jamak muzakkar salim menunjukkan jamak, ya, dan untuk lelaki, ya, biasanya diakhiri dengan wawu nun atau ya nun. Kita lihat tamrin latihan, ij'al jam'an muzakkaran saliman mimma ya'ti. Jadikan, ya, jamak muzakkar salim dari apa-apa yang berikut ini. Sabirun, ya, seorang lelaki yang sabar. Maka kalau dibuat jamak menjadi sobiruna atau apa? Sobirina, ya. Muhsinun, seorang lelaki yang berbuat ihsan atau berbuat baik. Maka kalau dijamakkan menjadi apa? Muhsinuna atau muhsinina. Alimun, seorang yang alim, yaitu yang berilmu. Kalau dibuat menjadi jamak menjadi alimuna atau apa? Alimina. Solihun, seorang lelaki yang soleh. Kalau banyak kita katakan apa? Solihuna atau solihina, orang-orang yang soleh. Mufsidun, seorang yang merusak, lelaki. Kalau banyak kita katakan apa? Mufsiduna atau apa? Mufsidina. Nah, ya. Ya, contoh yang lain ya bisa dikerjakan. Contohnya kita artikan dulu, jalisun, orang yang duduk, ya. Sodikun, orang yang benar atau jujur. Mukminun, orang yang beriman, ya. Muflihun, orang yang beruntung. Syakirun, orang yang bersyukur. Soal berikutnya, ij'al mufradan, jadikanlah menjadi tunggal, ya. Kita diminta untuk membuat menjadi tunggal, ya. Contohnya musyrikuna, para lelaki musyrik. Nah, ini kalau dibuat jadi satu kita katakan apa? Musyrikun, ya. Munafikuna, para lelaki munafik, ya. Kalau satu kita katakan apa? Munafikun. Fasikuna, para lelaki fasik. Kalau satu kita katakan apa? Fasikun. Kadhibuna, para lelaki pendusta. Kalau satu apa? Kadhibun. Rohimuna, para lelaki yang penyayang. Kalau satu, rohimun. Doribuna, para lelaki yang memukul. Kalau satu apa? Doribun. Syaribuna, para lelaki yang minum. Kalau satu apa? Syaribun. Qa'iduna, para lelaki yang duduk. Kalau satu apa? Qa'idun. Nah, ini tadi disebut apa? Jamak mudzakkar salim. Nah, kita lanjutkan ya, satu lagi, yaitu tentang jamak mu'anas salim. Al-jam'ul mu'anas salimu, jamak mu'anas salim huwa, dia adalah madalla alal jam'iyati, apa-apa yang menunjukkan kepada sekumpulan. Biziyadati alifin wa ta'in fi akhirihi, dengan penambahan alif dan ta' di akhirnya. Ya, jamak apa? Mu'anas salim, ya, untuk perempuan. Contohnya, solihatun, wanita yang soleh. Ya, satu. Kalau banyak kita katakan, solihatun, para wanita yang solihah. Kafirotun, wanita yang kafir. Kalau banyak kita katakan apa? Kafirotun. Hasanatun, kebaikan. Kalau banyak kita katakan hasanatun. Ya. Mubaligotun, mubalik perempuan. Kalau banyak apa? Mubaligotun, para mubalik perempuan. Ya, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.